Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي الكرام وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita bisa bermajelis di tempat yang mubarak. Semoga majelis kita ini mendapatkan kebaikan, barokah, rahmah minallahi jalla wa'ala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas salah satu permasalahan yang penting kita butuhkan, dan ini di antara perkara-perkara yang sangat menyinggung prinsip dari prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah, yaitu pembahasan tentang bai'at, al-bai'ah. Baik. Sebuah permasalahan ketika semakin dibutuhkan, maka mempelajarinya ya semakin wajib, dan kepentingan kita untuk memahaminya dengan pemahaman yang benar juga semakin mendesak. Nah, termasuk permasalahan ini, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, permasalahan al-bay'ah. Terlebih di dalam permasalahan ini juga ada orang-orang yang memahaminya dengan pemahaman yang salah. Ada yang melampaui batas hulu, ada yang meremehkannya. Iya. Keadaan yang seperti ini semakin ya, mengharuskan bagi setiap muslim untuk mempelajari ya, makna bai'at dan bagaimana mengamalkannya dalam kehidupan. Nah, ikhwatul kiram rahimanur rahimakumullah, sebelum kita masuk kepada pembahasan, saya akan menyampaikan beberapa mukaddimah pembukaan ya, untuk kita fahami bersama. Mukaddimah yang pertama, ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, kita wajib meyakini bahwasanya agama Islam ini, dinul Islam, mabniun ala jalbil masalihi wa daf'un lil qaba'ih. Jadi agama Islam ini ya dibangun di atas jalbil masalih, mendatangkan maslahat-maslahat, wa daf'un lil qaba'ih, dan menolak mafsadah-mafsadah. Ini termasuk karakteristik, termasuk khususiyah, termasuk keindahan agama Islam. Jadi agama ini semua syariatnya, semua ajarannya itu jalbun lil masalih, mendatangkan maslahat. Ya. Wa daf'un lil mafasid, dan menolak apa? Mafsad. Semuanya. Kalau seorang memperhatikan semua syariat Islam seperti itu. Tidaklah ada syariat Islam kecuali syariat itu mesti akan mendatangkan maslahat-maslahat dan menolak mana? Mafasid, mafsadah-mafsadah. Naam. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita masuk ke contoh, tentu sangat banyak. Tapi kita akan sebutkan beberapa contoh. Beberapa contoh di sini, ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, dari sesuatu yang mudah. Masalah misal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Naam. Untuk kita apa namanya minum. Minum itu ada adab-adabnya. Minum dengan tangan apa? Kanan. Minum dengan mengucapkan apa? Basmalah. Kemudian tidak langsung ditekuk sampai apa? Habis. Namun minum kemudian bernafas di luar apa namanya? Ya. Di luar gelas. Kemudian minum lagi, bernafas lagi, ya. Dan juga di antara adab minum adalah tidak langsung minum dari mulut kirbah. Tidak langsung minum dari mulut kirbah. Kirbah itu tempat air yang dulu dibuat dari apa namanya? Kulit kambing yang dilorot, ya, sehingga bentuknya masih apa? Masih badan kambing, disamak, kemudian diisi air, kemudian bagian kaki-kaki dan tangannya diikat. Ketika mau minum tinggal dilepas saja itu ikatannya, keluar air. Tidak, atau termasuk adab adalah tidak minum langsung dari mulut apa? Kirbah. Semisal dengan itu mungkin syaratnya langsung dimasukkan ke mana? Ke mulut. Nah, yang seperti ini diatur dalam syariat Islam. Ya. Yang seperti ini diatur dalam agama kita yang mulia ini. Dan kalau kita renungkan, ya, adab-adab tadi yang kita sebutkan itu semuanya mendatangkan maslahat-maslahat, kebaikan-kebaikan, dan menolak apa? Mafasid, mafsadah-mafsadah. Nah, di antaranya maslahat yang kita dapatkan dengan kita makan dengan tangan kanan, ya, kita menyelisihi syaitan. Karena syaitan makan dengan tangan apa? Kiri. Makan dan minum dengan tangan kiri. Kata Nabi SAW, fa inna syaitan ya'kulu bisyimal. Baik. Kemudian dengan kita minum, ya, tidak langsung habis, namun diminum dan bernafas di luar tempat minum. Kata Nabi SAW dalam sebagian riwayat, yang seperti itu lebih memuaskan dan lebih menghilangkan haus. Baik. Coba anda merasakan, langsung minum tegak, ya kan, sampai habis. Dengan seorang minum, ya, basmalah, meminum, senak, minum lagi. Baik. Maslahat yang akan kita dapatkan. Minum tidak langsung ditegak seperti itu, langsung dari atas. Yang seperti ini membahayakan kesehatan juga. Mungkin masuk ke jalan nafas barangkali. Sehingga dia akan tersedak. Atau mungkin ini mafsadah, salah satu mafsadah. Tersedak. Atau mafsadah yang lain adalah barangkali di wadah itu ada kemasukan hewan-hewan yang tidak apa? Tidak kita inginkan. Diriwayatkan. Pernah ada seorang langsung minum dari tempat, ya, apa namanya, tidak dilihat dulu, tidak di keluar ular dari situ, keluar hayah, keluar ular dari mulut air tadi. Ya, tidak usah terlalu, bukan ular. Ini dalam riwayat disebutkan. Meskipun dalam riwayatnya ada sesuatu, seingat saya, kalau bukan ular, tapi sesuatu yang lain, cicak atau kecoa atau yang lainnya. Yadhur, ini membahayakan. Ini salah satu contoh ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah, ya. Dalam masalah adab-adab pun tidak boleh seorang menyepelekan syariat Islam. Karena syariat yang datang dari Nabi alaihi salatu wasalam mabniun, dibangun ala jalbi al-masalih, untuk mendatangkan apa? Maslahat, wa daf'un lil qabaih, dan menolak apa? Mafsadah. Ini ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Dan tafadhol antum teruskan, ya. Semua syarat Islam itu apa namanya, mendatangkan mada maslahat. Semuanya mendatangkan maslahat. Sampai cabang iman yang paling rendah. Apa cabang iman yang paling rendah? Menyingkirkan mada duri dari jalan. Luar biasa yang seperti ini. Ya. Apa ada syariat yang mengajarkan sesempurna ini? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. A'laha, yang paling tinggi adalah qawlu la ilaha illallah, mengucapkan kalimat mada la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendahnya adalah imatatul adha anit tariq. Imatatul adha anit tariq, menyingkirkan duri dari apa? Jalan. Betapa banyak maslahat yang didapatkan dengan kita menyingkirkan duri dari jalan, gangguan-gangguan dari jalan. Dan betapa banyak mafsadah, kejelekan-kejelekan yang tertolak dengan kita membersihkan jalan dari penghalang-penghalang itu. Nah, belum lagi pahala yang besar dari sisi Allah Jalla wa'ala. Maka inilah, ya, salah satu karakteristik agama Islam yang mulia. Sampai cabang iman yang paling rendahnya ini mendatangkan maslahat, mendatangkan kebaikan-kebaikan, dan menolak mada mafasid, mafsadah. Nah, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ini muqaddimah yang pertama. Muqaddimah yang pertama. Kemudian muqaddimah yang kedua, ya. Kita akan masuk kepada masih contoh, namun ini, ya, merupakan bagian dari pembahasan kita. Di antara syariat Islam yang ini, ya, mendatangkan maslahat-maslahat dan menolak mafasid, adalah syariat Islam di dalam kita bermuamalah dengan waliul amr. Syariat Islam yang mengajarkan kita bagaimana kita bermuamalah, berhubungan dengan penguasa, dengan pemerintah, dengan waliul amr. Pihak yang mengurusi urusan kaum apa? Muslimin. Waliul amr, hakim. Nah, kalau permasalahan yang kecil saja tadi, kita katakan kecil jika dibandingkan dengan yang lebih besar. Wa illa, semua masalah dalam syariat ini besar. Nilainya besar karena datang dari sisi Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang kecil. Kalau masalah adab buang hajat diatur dalam syariat Islam. Kalau perkara duri di jalan diatur dalam apa? Islam. Kira-kira, ya, apa mungkin dalam syariat Islam tidak diatur bagaimana kita bermuamalah dengan penguasa? Mungkin atau tidak? Ya, tidak mungkin. Mesti ada aturannya. Dan memang demikian, dalam syariat Islam ini, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan tentang bagaimana kita ini bermuamalah dengan waliul amr, dengan penguasa. Yang kalau kita melihat, ya, syariat Islam mengatur bagaimana kita bermuamalah dengan waliul amr, kita akan mendapatkan bahwasanya syariat Islam ini memang syariat yang mendatangkan maslahah dan menolak nada, ya, menolak mafsadah. Nah, menolak mafsadah. Baik. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Apa itu? Syariat Islam dalam masalah kita bermuamalah dengan penguasa adalah taat kepada waliul amr, ya, fi ghairi maksiatillah. Mentaati waliul amr dalam perkara-perkara yang bukan kemaksiatan kepada siapa? Allah. Taatu sultan fi ghairi maksiatirrahman. Mentaati sultan, penguasa, fi ghairi maksiatirrahman. selama tidak bermaksiat kepada Ar-Rahman, yaitu Allah Jalla wa'ala. Nah, wa'adamul khuruj, dan tidak memberontak kepada penguasa dengan berbagai macam pemberontakan. Nah, wabillahi itu. Ini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya, salah satu syariat Islam yang kita perlu untuk mengingat, dan ini termasuk di antara prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah. Silahkan buka kitab-kitab akidah ahli sunnah dalam semua madhab. Baca kitab akidah dalam madhab Syafi'i, contohnya kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis dari Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah. Ini buku akidah, ya, yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip akidah ahli sunnah, dan penulisnya bermadhab Syafi'i. Kalau dilihat, di antara yang dijelaskan di situ adalah kewajiban taat kepada waliyul amr, ya, selama bukan dalam perkara-perkara yang maksiat, dan tidak boleh memberontak atas mereka, penguasa muslim. Didapatkan dalam, ya, akidah, kitab akidah madhab Syafi'i. Kita buka bukunya Imam Ahmad bin Hanbal. Bukunya Imam Ahmad bin Hanbal, kitab Usulus Sunnah lil Imami Ahmad. Kalau tadi madhab Syafi'i, sekarang madhab Hanbali. Bukunya Imam Ahmad sendiri, kitab Usulus Sunnah lil Imami Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah. Kita dapatkan juga di situ di antara prinsip, ya, yang sangat kuat, prinsip yang sangat besar yang diajarkan oleh Allah Jalla wa'ala, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya adalah taat kepada waliul amr, ya, dalam perkara yang ma'ruf. Taat kepada waliul amr dalam perkara yang ada, yang ma'ruf. Dalam perkara yang ma'ruf. Dan tidak memberontak kepada penguasa. Nah, wa in jaru wa zalamu, meskipun mereka zalim, selama mereka masih muslim, ma aqamu fikumus shalah, selama mereka masih menegakkan apa? Salat di tengah-tengah kalian. Ini dalam, ya, madhab Hambali. Demikian pula kalau kita membuka buku dalam madhab Maliki, ya, seperti kitab Al-Aqidah atau Muqaddimah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah. Ini buku akidah dalam madhab Maliki. Pun kita dapatkan di situ prinsip ini. Prinsip ini. Taat kepada waliul amr fil ma'ruf, dalam perkara yang ma'ruf, wa adamul khuruj minhum, dan tidak memberontak kepada penguasa. Ya. Ini dalam buku Muqaddimah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani Al-Maliki rahimahullah. Satu lagi madhab Hanafi, Hanafi. Kalau kita membaca kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, ya, dan syarahnya di Ibnu Abi Al-Izz Al-Hanafi, kita dapatkan di antara prinsip yang disebutkan juga adalah taat kepada mada waliul amr, taat kepada penguasa, ya, taib, selama dalam perkara-perkara yang ma'ruf, dan tidak memberontak kepada apa? Mereka. Nah, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya, ini salah satu apa namanya, ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang ini juga kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat syariat ini, kita akan mendapatkan ini juga salah satu contoh di antara syariat Islam yang kalau dilaksanakan akan mendatangkan mada maslahat-maslahat, dan juga apa, menolak mafasid, menolak mafsadah. Nah, ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, insyaallah kita akan kembali lagi pada mukaddimah yang kedua ini, nanti kita akan baca, ya, ayat dan juga hadis yang menunjukkan wajibnya kita mentaati kepada mada waliul amr dalam perkara yang apa? Yang ma'ruf. Kemudian ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Muqaddimah yang ketiga. Muqaddimah yang ketiga. Karena prinsip taat kepada waliul amr ini adalah perkara yang sangat penting. Prinsip taat kepada penguasa adalah perkara yang sangat penting. dan tidak memberontak kepada mereka adalah perkara yang sangat ditekankan dalam syariat ini, dan ternyata mendatangkan maslahat yang sangat banyak dan menolak sekian banyak kejelekan dan mafsadah. Artinya, kalau umat Islam melaksanakan ini, umat Islam akan kuat. Akan kuat. Akan kuat. Sehingga yang paling tidak suka, ya, adalah musuh-musuh Islam. A'da'ul Islam. A'da'ul Sunnah. Musuh-musuh Islam, musuh-musuh Sunnah. Apakah memang mereka adalah kufar, orang-orang kafir, atau munafikun, atau orang-orang munafik, ya, atau orang-orang yang berjalan, ya, di belakang mereka, ya, min ahlil bid'ah, dari ahlil bid'ah, karena mereka sesungguhnya adalah a'da'us sunnah. Ahlul bid'ah itu adalah a'da'us sunnah, musuh-musuh sunnah, ya. Jadi upaya musuh-musuh Islam ini adalah bagaimana agar prinsip ini, ya, di tengah-tengah umat Islam tidak lagi diperhatikan. Bagaimana agar prinsip ini tercabut dari tengah-tengah kaum muslimin? Bagaimana agar kaum muslimin tidak memahaminya dengan pemahaman yang apa? Yang benar. Rusak pemahaman kaum muslimin. Ya. Baik. Nah, kalau kaum muslimin ini sudah meninggalkan prinsip ini, maka yang akan terjadi adalah kerusakan. Prinsip ini diletakkan untuk mendatangkan maslahat dan untuk menolak mafsadah, tetapi justru malah ditinggalkan oleh kaum muslimin. Maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah kelemahan kaum muslimin dan mafsadah yang akan menimpa kaum muslimin. Nah, bisa dipahami, ikhwatul kiram? Jadi ini, ya, musuh-musuh Islam berusaha. Bagaimana agar kaum muslimin meninggalkan prinsip-prinsip ini? Kalau kita lihat di dalam sejarah, nah, sekarang kita sebutkan contoh. Di antara yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam untuk, ya, untuk mereka mempengaruhi kaum muslimin agar meninggalkan prinsip taat kepada waliul amr, ya, ini betul-betul telah dilancarkan oleh mereka, musuh-musuh Islam. Dan di dalam sejarah, yang pertama kali, ya, mengguncang stabilitas kaum muslimin, keamanan kaum muslimin, sampai terjadi pertumpahan darah dan seterusnya, ya, ketidakamanan, kekacauan, adalah di masa Khalifah Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Kita jangan lupa sejarah. Musuh-musuh Islam, ya, mereka itu tidak kuasa dan tidak mampu untuk mengalahkan kaum muslimin. Sudah, mereka lemah. Romawi tumbang, Persia tumbang. Ya, kaum muslimin melakukan ekspansi perluasan wilayah sampai 2/3 dunia dikuasai. Ini masih terus berlanjut sampai zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang seperti ini, ya, tidak disukai oleh apa? Oleh musuh-musuh Islam. Mereka mau merubah Al-Quran, tidak bisa merubah Al-Quran. Lalu apa yang harus mereka lakukan? Nah, mereka coba cari apa yang kira-kira bisa merusak kaum muslimin. Mereka pun merusak salah satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip Islam, yaitu taat kepada waliul amr. Ya. Memegangi bai'at kepada waliul amr, penguasa, janji, sumpah setia dan taat kepada waliul amr. Ini, ya, berusaha untuk dia apa? Untuk diputus. Di masa Umar bin Khattab, Taib Affan, di masa Utsman bin Affan, ya, beliau adalah khalifah, khalifah al-a'zam. Beliau pemimpin utama, ya, negeri-negeri Islam. Negeri Islam dalam satu komando ketiga itu, dalam satu pimpinan, yaitu siapa? Utsman ibnu Affan. Dan wajib bagi masyarakat untuk mendengar dan taat kepada siapa? Utsman ibnu Affan sebagai khalifah. Dan inilah bayat. Utsman bin Affan sudah dibayat. Yang membaiat beliau adalah Ali bin Abi Thalib, ya, Zubair bin Awam, Thalib, Talhah bin Ubaidillah, para sahabat berbaiat, ya, baiat kepada siapa? Utsman bin Affan, Thalib. Ini mulai kita masuk. Dan baiat itu adalah janji untuk apa namanya? Mendengar dan taat. As-sam'u wa tha'ah. Mendengar dan taat kepada waliul amr. Siapa waliul amr penguasa saat itu? Pemerintah ketika itu siapa? Utsman bin Affan. Jadi kewajiban kaum muslimin seluruhnya adalah mendengar dan taat kepada Utsman bin Affan. Ya, sebagai waliul amr, sebagai penguasa, sebagai hakim. Ya. Mendengar dan taat. Fil ma'ruf, dalam perkara yang apa? Yang ma'ruf. Wa adamul khuruj. Dan tidak boleh memberontak kepada apa? Utsman bin Affan. Naam. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Tetapi prinsip ini, sekali lagi, musuh-musuh Islam berusaha untuk apa namanya? Merusak. Ya. Bagaimana agar kaum muslimin lemah? Bagaimana agar kaum muslimin ini apa namanya? Rusak. Mereka menemukan salah satu upaya agar kaum muslimin lemah adalah merobohkan salah satu prinsip dan sendi syariat Islam, yaitu taat kepada apa? Waliul Amr. Ya. Muncul tokoh yang bernama Abdullah bin Sabah Al-Yahudi. Abdullah bin Sabah Al-Yahudi, dia asalnya Yahudi, kemudian berpura-pura masuk dalam agama Islam, ya, berada di tengah-tengah komunitas kaum muslimin, ya. Dan dia berusaha untuk, ya, menjelek-jelekkan Utsman bin Affan. Ini di antara yang dia lakukan. Dia pergi ke Hijaz, ke Mekah, ke Madinah, ya, berusaha untuk menjelek-jelekkan kaum muslimin. Tidak bisa. Affan menjelek-jelekkan Utsman bin Affan. Tidak bisa. Mempengaruhi orang-orang Mekah, orang-orang Hijaz, tidak bisa. Berpindah ke tempat yang lain, berpindah ke tempat yang lain, sampai akhirnya, ya, Abdullah bin Sabah mendapatkan tempat dan lahan yang subur untuk menyebarkan apa namanya, ya, syubhat, yaitu di Mesir. Cukup jauh juga dari kota Madinah, pusat pemerintahan Islam ketika itu. Nah, pergilah Abdullah bin Sabah ke Mesir. Di Mesir dia mulai mendatangi satu orang, dua orang, tiga orang, menjelek-jelekkan Utsman bin Affan, meruntuhkan kredibilitas Utsman bin Affan. Bagaimana agar Utsman bin Affan jatuh kemuliaannya di hadapan mereka ini, orang-orang jahil. Biasanya yang diarah adalah orang-orang jahil. Buktinya di Mekah tidak berhasil, di Madinah tidak berhasil, karena banyak di sana ulama, para sahabat banyak ketika itu, dan orang tidak bisa dipengaruhi karena memiliki ilmu. Tapi di Mesir, subhanallah, banyak orang jahil, jauh dari ilmu agama, ya, dipengaruhi, dijelek-jelekkan Utsman bin Affan. Satu syubhat kena, dua syubhat kena, tiga syubhat kena, sampai akhirnya mereka ini membenci kepada apa? Kepada Utsman bin Affan. Ini sudah mulai ada tanda-tanda pemberontak. Kebencian kepada siapa? Utsman bin Affan. Padahal ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah, seandainya mereka mau kembali kepada ilmu, kepada Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, sedikit saja mereka mau merenungi, maka mereka akan mendapatkan bahwasanya tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada Utsman bin Affan itu tidak terbukti. Tidak ada sama sekali. Bahkan yang ada, yang didapatkan dari nusus, nas-nas Al-Quran wa Sunnah, didapatkan bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu adalah orang yang sangat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa beliau adalah salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk jannah. Salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk jannah. Beliau adalah al-khulafa ar-rasidun yang dipuji oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita diperintahkan mengikuti jalan mereka. Al-khulafa ar-rasidun. Dan Nabi alaihi salatu wassalam sangat mempercayai siapa? Utsman bin Affan. Sampai beliau Nabi alaihi salatu wassalam menikahkan dua putrinya untuk siapa? Untuk Utsman bin Affan. Dinikahkan dengan Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Di waktu yang berbeda tentunya. Setelah yang satu meninggal, dinikahkan dengan putri beliau yang lain. Sampai dalam sebagian riwayat dikatakan Nabi bersabda dalam sebagian riwayat ruya, sampai Nabi mengatakan, seandainya saya masih punya putri yang lain, saya akan nikahkan lagi dengan siapa? Utsman ibnu Affan. Baik. Ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah. Bahkan seandainya pun tuduhan itu benar, seandainya benar, dan ini tidak benar. Seandainya pun benar, tetap Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kita mendengar dan taat kepada apa? Waliul amr, meskipun penguasa itu zalim, meskipun penguasa itu apa? Melakukan kemungkaran-kemungkaran. Selama mereka masih muslim, tidak boleh diberontak mereka itu. Dan itu pernah disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam sangat jelas dan tidak bisa ditarik, ditakwil ke sana sini, karena sabda Nabi demikian jelas, tegas. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda yang maknanya, sayati alaikum, akan datang kepada kalian umara, penguasa-penguasa yang kalian ta'rifunahu wa ta'rifu wa tungkir. Yani kalian melihat mereka melakukan kemungkaran-kemungkaran. Mereka melakukan kemungkaran-kemungkaran. Begitu sahabat mendengar ini, nanti akan datang penguasa yang melakukan kemungkaran-kemungkaran. Juga penguasa yang lebih mengutamakan diri sendiri. Sampai disebutkan demikian oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Penguasa yang lebih mengutamakan apa? Dirinya sendiri. Lebih suka memperkaya diri daripada mengurusi apa namanya? Rakyatnya. Nah, sampai seperti itu keadaannya. Sehingga ketika sahabat mendengar itu, sahabat adalah orang yang paling apa? Yang paling cemburu melihat kemungkaran. Ini kan kemungkaran yang diberitakan oleh Nabi. Akan datang penguasa yang seperti ini. Maka para sahabat pun mengatakan, ya Rasulullah, afala nuqatiluhum? Ya Rasulullah, apakah boleh kita memerangi mereka? Mengangkat senjata-senjata kita? Ini bukan gertak samban. Kalau sahabat yang mengatakan demikian, bukan gertak apa? Samban. Serius, ya atau tidak? Serius. Nah, perang Badar saja mereka lalui. 300 orang melawan berapa? 1000 orang. Mereka orang-orang yang telah teruji imannya. Mereka orang-orang yang telah mendapatkan apa? Ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika mereka mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, afala nuqatiluhum? Ya Rasulullah, bolehkah saya, kami ini memerangi mereka, mengangkat senjata-senjata kami? Ketika melihat penguasa yang seperti itu, melakukan kemungkaran, zalim, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? La, tidak. La, ma aqamu fiikumus shalah. Selama mereka masih melakukan apa? Salat. Nah. Demikian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan. La, ma aqamu fiikumus shalah. Tidak, selama mereka masih menegakkan apa? Salat. Melakukan salat. Hanya itu yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sementara kalau kita lihat kenyataan yang ada dari penguasa-penguasa muslim saat ini lebih dari itu. Lebih dari itu. Bukan hanya melakukan sholat saja, tapi juga melakukan apa namanya? Ibadah haji, mengurusi juga haji kaum apa? Muslimin, melakukan siam Ramadan, menampakkan syiar-syiar Islam ini. Khutbah-khutbah Jumat, kemudian diumandangkannya azan, ditegakkan ini syariat ini, tampak. Kalau mendapatkan tujuan korupsi dan lebih mementingkan diri sendiri, tidak juga. Memberi kepada masyarakat dan rakyat juga banyak. Banyak memberikan kepada rakyat dan masyarakat, iya atau tidak? Fasilitas-fasilitas umum diperhatikan. Jalan diberi jalan, jembatan diberi jembatan, listrik diperhatikan. Baik. Nah, Artinya, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, masih kita saksikan kebaikan-kebaikan. Taruhlah seandainya betul tuduhan kepada Utsman itu ada. Kembali pada kisah. Seandainya tuduhan itu ada pada Utsman dan itu tidak ada. Seharusnya mereka kembali lagi kepada ilmu, ya atau tidak? Yaitu ketika mendapatkan penguasa itu melakukan kemungkaran seperti yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka melakukan kemungkaran, mereka mengambil harta rakyatnya, mereka lebih mementingkan dirinya sendiri. Itu pun Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Lah, jangan kalian perangi mereka, jangan kalian memberontak kepada mereka selama mereka masih menegakkan salat." Tentu yang lebih pantas untuk diterapkan adalah kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, walaupun Utsman zalim, misal kalau benar tujuan itu. Seharusnya mereka juga berpegang kepada apa? Ilmu tadi yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, tetapi demikianlah kalau ya prinsip itu sudah rusak. Mereka tidak peduli itu. Akhirnya datanglah rombongan orang-orang Mesir ini melakukan pemberontakan. Diawali dengan apa? Dengan demonstrasi. Menggerakkan massa yang demikian besar dari Mesir. Di bulan Dzulhijjah, subhanallah. Yani sebelum Dzulhijjah, sampai di Mekah atau sampai di Madinah, di bulan Dzulhijjah mereka mengepung rumah siapa? Utsman bin Affan. Dikepung rumah Utsman bin Affan. Dan banyak para sahabat yang ketika itu sedang menunaikan ibadah haji. Banyak sedang melakukan ibadah haji. Baik. Demonstrasi ini juga salah satu bentuk dari pemberontakan kepada penguasa. Menjelek-jelekkan penguasa. Baik. Ya kalau benar ya masih mending. Itu saja diharamkan. Apalagi salah ini yang dilakukan orang-orang Mesir, salah ini. Tuduhan kepada Utsman semuanya salah. Tuduhan kepada Utsman semuanya tidak benar, enggak ada satu pun yang benar. Tapi mereka melakukan pemberontakan diawali dengan apa? Demonstrasi. Kita bahasakan dengan kalimat itu muzaharah. Mereka datang berbondong-bondong mengepung rumah Utsman bin Affan. Beberapa orang datang kepada Utsman bin Affan, beberapa orang sahabat, ya Utsman, kalau engkau perintahkan kami untuk memerangi mereka, kita akan siap. Kata Utsman, tidak. Saya tidak ingin menjadi orang menjadi penyebab pertumpahan darah kaum muslim. Tidak. Nah, dan saya pernah bermimpi atau saya pernah apa? Pernah Rasul bersabda kepadaku, seandainya ada seorang akan meminta jubahmu, ya, maka jangan engkau berikan. Karena tuntutan dari orang-orang yang apa? Yang mengepung itu adalah agar Utsman bin Affan turun dari apa? Dari kekhilafahan. Subhanallah, dikepung rumah Utsman bin Affan. Dikepung. Dijelek-jelekan dan macam-macam. Dilarang beliau untuk sholat di Masjid Nabawi. Ini kita ringkas kisahnya, ini kisahnya cukup panjang. Namun akhir dari kisah, kondisi Utsman bin Affan, kondisi beliau tidak boleh sholat kemana? Masjid Nabawi. Padahal Masjid Nabawi yang memperluas diantaranya adalah Utsman bin Affan. Beliau yang memperluas Masjid Nabawi. Berbuat kebaikan yang luar biasa. Yang manfaatnya sampai sekarang dirasakan. Utsman bin Affan, beliaulah yang mengumpulkan mushaf Al-Quran. Yang sampai sekarang kita baca mushaf itu. Terkenal dengan mushaf apa? Utsmani. Jasa yang luar biasa. Baik. Beliau tidak bisa sholat ke Masjid Nabawi, tidak bisa. Di rumah. Dikepung oleh orang-orang. Ya, bughat yang melampaui batas yang mereka memberontak kepada Utsman bin Affan. Kemudian ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Utsman bin Affan juga dalam keadaan kehausan. Kenapa? Karena Utsman bin Affan tidak boleh minum dari air sumur. Yani bi'rur rumah. Namanya bi'rur rumah, sumur rumah. Namanya demikian. Yang berada di kota Madinah. Yang dulu dibeli oleh Utsman bin Affan dan diwakafkan kepada kaum muslimin. Beliau yang mewakafkan, namun beliau tidak boleh minum dari air tadi. Sampai di hari beliau wafat, beliau dalam keadaan berpuasa. Dalam keadaan berpuasa, saum. Beliau sempat bermimpi berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Di dalam mimpinya Nabi mengatakan, "Ya Utsman, berbukalah kamu bersamaku." Demikian mimpinya Utsman bin Affan. Ternyata hari itu adalah hari meninggalnya. Beliau meninggal dalam keadaan berpuasa. Beliau meninggal dalam keadaan membaca mushaf Al-Quran. Beliau sedang baca mushaf Al-Quran. Tapi rumah digedor. Masa kalau sudah berkumpul, bisa dikendalikan tidak? Tidak. Apalagi penuh kebencian kepada Utsman bin Affan. Penuh kebencian kepada Waliul Amr ketika itu. Bencinya luar biasa dengan Utsman bin Affan. Ya. Orang yang seharusnya dicintai, orang yang seharusnya dimuliakan, ya, menantu Rasul alaihi salatu wasallam, Dzunur Rain, justru dibenci. Ditobrak rumah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ditobrak. Pedang melayang mengarah kepada Utsman ibnu Affan. Di samping Utsman ada istrinya, dihalangi pedang itu agar tidak mengenai suaminya. Tahan dengan tangannya sampai jari-jarinya apa namanya putus dengan pedang itu. Tidak cukup sampai di situ, ditikam Utsman bin Affan dari belakang sampai tembus, darah pun muncrat, kemudian menetes pada apa namanya, pada mushaf yang sedang dibaca oleh Utsman bin Affan. Subhanallah, penguasa yang saleh, penguasa yang dia adalah ahlul jannah, penguasa yang demikian adil kepada apa? Masyarakat. Dan sudah berumur, beliau sudah tua, umur sudah 83 tahun. Mana perasaan orang itu? Paling tidak pakai sedikit perasaan. Lihat orang tua, kan demikian. Orang tua 83 tahun sedang membaca Al-Quran lagi. Ya subhanallah. Dibunuh. Dan mereka meyakini itu adalah jihad fisabilillah. Coba betapa busuknya ini. Makar dari musuh-musuh apa? Nah, ketika prinsip ini sudah di apa namanya? Dirusak oleh mereka ini. Yang berhasil menggerakkan orang-orang jahil. Kemudian terjadilah apa yang terjadi, melakukan pemberontakan. Ya, dan melepas bayat. Ini namanya melepas bayat. Karena kaum muslimin ketika itu, ya, waliul amrnya adalah siapa? Utsman bin Affan. Tidak ada waliul amr ketika itu kecuali Utsman bin Affan. Pengganti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pengganti siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah khalifatul Rasul. Pengganti siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Yang seharusnya mendengar dan taat kepada waliul amr. Walaupun waliul amr itu apa namanya, berbuat kemungkaran sekalipun, tetap wajib mendengar dan apa? Dan taat. Tetapi ternyata itu dirusak prinsip. Mereka pun melepaskan bayat tadi. Tidak ada mendengar, tidak ada ketaatan, ya, yang adalah pemberontakan sampai terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Fitnah yang berkepanjang. Sampai nantinya berakhir juga kepada terbunuhnya sahabat Ali bin Abi Thalib. Panjang lagi kisah sejarah. Dan apa yang terjadi di zaman-zaman ini berupa pemberontakan kepada penguasa-penguasa muslim tidak lepas dari pengaruh apa namanya, ya, sejarah pemberontakan yang pertama kali kepada penguasa muslim dalam tarikh Islam, yaitu pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Mesir yang dimotori atau di apa namanya, dipimpin oleh Abdullah bin Sabah sampai terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jadi ini ya muqaddimah yang ketiga. Baik, muqaddimah yang ketiga, ya, bahwasanya musuh-musuh Islam mereka sangat-sangat berambisi untuk merusak kaum muslimin. Mungkin untuk menjadikan kaum muslimin keluar dari Islam dan mengatakan saya keluar Islam, ya, itu cita-cita yang sangat jauh barangkali. Tetapi biarlah dia mengatakan saya muslim, biarlah dia mengatakan saya adalah apa, ya, seorang apa yang taat beragama, kami Islam, namun dicabut prinsip-prinsip itu dalam kehidupannya. Sehingga akan rusak kehidupan mereka. Bukan hanya individunya, masyarakatnya juga rusak. Ya. Masyarakatnya juga apa? Juga rusak. Ya. Wabillahi taufiq. Na'am. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Itu tiga mukadimah yang ingin saya sampaikan di sini. Baik, Setelah itu kita akan masuk kepada pembahasan bayat. Baik. Pembahasan bayatnya tadi di zaman Nabi, ya, para sahabat semuanya berbayat kepada siapa? Nabi alaihi salatu wasallam. Bayat yakni Nabi mengambil sumpah setia kepada para sahabat. Di zaman setelah Rasul wafat, ya, na'am, taib, kaum muslimin berbaiat kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dan baiat itu sempurna sebelum Rasul dimakamkan. Sebelum Rasul dimakamkan. Nah, kemudian setelah itu di zaman siapa? Umar bin Khattab, kaum muslimin juga berbaiat kepada Umar bin Khattab. Di zaman siapa? Utsman bin Affan juga demikian. Di zaman Ali bin Abi Thalib juga demikian. Di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan juga demikian. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah, menjadi amirul mukminin selama 20 tahun. Menjadi raja. Dengan adil. Muawiyah bin Abi Sufyan. Sampai tahun 60 Hijriah. Menjadi amirul mukminin. Baik. Nah, sehingga kita akan melihat tentang apa itu bayat. Nah, mafhum pengertiannya dan seterusnya. Kita awali dengan pengertian bayat. Apa itu bayat? Bayat di antara maknanya adalah jual beli. Bayat jual beli. Seperti dalam hadis man ba'a fi bayfi nam. Man ba'a bai'atan fi bai'ah falahu au kasuha au riba. Man ba'a bai'ataini fi bai'ah falahu au kasuha au riba. Jadi bai'ah itu bisa bermakna apa? Jual beli. Terjemahannya demikian. Nah. Baik. Kenapa jual beli dikatakan bai'ah? Karena biasanya jual beli itu ada proses, ya, ada akad. Ada ijab kan apa? Qabul. Biasanya seorang bersalaman. Kalau ba itu tangan. Ketika seorang bersalaman, saya beli ya, mobil harga sekian. Ya, saya terima. Salam. Walaupun jual beli tidak harus salaman kan. Tapi seringkali apa? Seperti itu. Nah, bai'ah bisa bermakna dari jual beli. Kenapa dikatakan jual beli itu bai'ah? Karena masing-masing pihak baik penjual atau pembeli mengulurkan apa? Tangannya. Mengulurkan apa? Tangannya sehingga terjadilah apa? Jual beli. Agar masing-masing mengulurkan ba'ahu ya, tangannya ya, sehingga terjadilah apa namanya? Terjadilah agar. Baik. Demikian pula ya, bai'ah bermakna adalah janji taat dan sumpah setia. Ini bai'ah. Baik. Karena seorang rakyat mengambil tangan penguasanya, pemimpinnya. Baik, para sahabat berjabat tangan dengan Abu Bakar As-Siddiq, berjabat tangan. Bersumpah untuk mendengar dan apa? Taat. As-sam'u wa ta'ah fil ma'ruf. Mendengar dan taat apa? Dalam perkara yang apa? Yang ma'ruf. Baik. Wabillahi taufiq. Jadi itulah ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah. Jadi kenapa jual beli dikatakan bai'ah? Karena itu tadi. Kemudian kenapa sumpah setia juga dikatakan bai'ah? Karena itu tadi. Masing-masing pihak menjulurkan apa namanya? Ba'ahu tangannya. Yang satu mengulurkan tangannya untuk menjual, yang satu mengulurkan tangan untuk apa? Membeli. Yang satu mengulurkan tangan untuk ya menyampaikan sumpah setia untuk mendengar dan apa? Dan taat. Yang satu adalah penguasa yang dia punya hak untuk didengar dan ditaat. Ditaat. Nah, wabillahi taufiq. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, ya, beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Mus, rahimahullahu taala, ya. Baik. 'Alal mar'i as-sam'u wa tha'ah fi ma ahab wa karih. Illa an yu'mar bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyah fala sam'a wala tha'ah. Baik. Wajib atas setiap Muslim untuk mendengar dan taat kepada siapa? Waliul Amr. Ini bai'at. Kewajiban untuk mendengar dan taat kepada apa? Waliul Amr. Dalam hadis Ubadah ibn Shamit yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dan Nasa'i rahimahullah, Ubadah ibn Shamit mengatakan bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul alaihi salatu wasallam membaiat kami, yakni mengambil sumpah setia dari kami ala sam'i wa tha'ah, untuk mendengar dan taat fi man syatina wa makrahina, baik dalam keadaan kita semangat atau dalam keadaan kita terpaksa, dalam keadaan kita susah atau dalam keadaan kita sempit. Walaupun dalam keadaan penguasa lebih mengutamakan diri mereka sendiri. Sampai demikian Nabi mengambil bayat itu. Dan Nabi tidak mungkin terjatuh pada itu semuanya. Ya atau tidak? Nabi tidak mungkin zalim. Ya atau tidak? Nabi tidak mungkin mementingkan diri apa? Sendiri. Nabi tidak mungkin melakukan itu semuanya. Namun ketika Nabi mengambil bayat para sahabatnya, bayana Rasulullah, Rasul SAW mengambil baiat dari kami, sumpah setia dari kami, untuk selalu mendengar dan taat kepada beliau sebagai apa? Waliul Amr. Fiman syatina, dalam keadaan kita semangat, atau dalam keadaan kita tidak semangat, dalam keadaan kita terpaksa, dalam keadaan kita sulit, sempit, atau dalam keadaan kita apa? Susah. Biasanya kalau dalam keadaan, atau dalam keadaan mudah, kalau dalam keadaan lapang-lapang, ya, gaji besar semua, mungkin orang tidak menuntut, ya. Tapi kalau lagi susah, apa, mulai. Baik, tidak ada taat kepada waliul amr. Nabi berpesan untuk mendengar dan taat dalam keadaan susah atau dalam keadaan mudah. Dalam keadaan, ya, penguasa lebih mengutamakan dirinya atas kami. Dan untuk tidak memberontak. Demikian Nabi mengambil apa? Mengambil sumpah setia dari kami. Nah. Ini contoh ikhwatul kiram rahimahun rahimahumullah, ya, bayat yang diambil oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada apa namanya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, ini pengertian bayat. Jadi bayat itu pengertiannya yaitu mengikat atau adanya ikatan janji untuk mendengar dan taat, ya, kepada seorang penguasa, kepada seorang penguasa, kepada seorang wali ulama. Ini yang dimaksud dengan bayat. Ya. Kemudian berikutnya. Baik. Masalah yang kedua, setelah pengertian baiat adalah kaifiyah, bagaimana cara baiat itu. Bagaimana cara baiat? Nah, cara berbaiat adalah, ya, dengan menjabat tangan pimpinan yang atau penguasa yang kita apa namanya? Berbaiat kepadanya. Ini cara yang pertama. Nah, para sahabat berjabat tangan dengan siapa? Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika perang Hudaybiyah, Nabi mengambil baiat para sahabat yang terkenal dengan baiat baiatur ridwan. Baiat apa? Ridwan. Ini baiat yang lain yang Nabi ambil dari para sahabat untuk mati. Ya. Untuk perang. Karena beliau dicegat, ya, mau masuk Mekah untuk umroh, dicegat oleh orang-orang apa? Musyrikin ketika itu. Nah, bahkan mendapatkan kabar Utsman bin Affan yang diutus sebagai delegasi Nabi di Mekah, kabarnya dibunuh. Maka Nabi dan para sahabat bersiap-siap. Kalau demikian, ini bisa jadi perang. Nah, tahun 6 Hijriah ketika itu. Maka Nabi pun mengambil sumpah setia kepada para sahabat ketika itu, ya, di bawah pohon, sehingga terkenal bai'ah tahtas syajarah, bai'at di bawah apa? Pohon. Dan itu terkenal dengan bai'atul ridwan. Semua sahabat bersalaman dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Sumpah setia. Yang tidak hadir siapa di situ? Utsman. Kenapa tidak hadir? Diutus ke Mekah. Tidak pulang-pulang. Dikabarkan, diisukan apa? Dibunuh. Jadi Baiatul Ridwan itu, kenapa sampai terjadi Baiatul Ridwan? Sebabnya adalah Utsman bin Affan diantara. Dan ketika itu Nabi memegang tangan kirinya dengan tangan kanan beliau. Ini adalah tangannya Utsman bin Affan. Jadi kalau yang lain sahabat memakai tangan-tangan mereka sendiri, Rasulullah SAW mewakilkan tangannya Utsman dengan tangan apa? Kiri beliau. Ini cara baiat yang pertama, yaitu dengan apa? Bersalam. Muncul pertanyaan. Nah, terus sahabiat dulu, para wanita-wanita bagaimana? Bukankah Nabi tidak pernah menyentuh sedikit pun dari wanita yang bukan apa? Mahram. Belum pernah Nabi menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Abad, belum pernah. Nah, belum pernah menyentuh wanita yang bukan mahram. Tidak pernah. Nah, terus bagaimana ya baiatnya? Bukankah baiat itu bukan hanya untuk kaum laki-laki saja, namun juga untuk kaum apa? Wanita. Nah, ini cara baiat yang kedua, itu baiat ya bagi kaum apa? Wanita. Baik. Untuk kaum wanita cukup dengan ucapan. Tanpa dengan apa? Menjabat apa? Tangan sebagaimana ya mereka kaum wanita mengucapkan itu. Aku membaiatmu wahai Rasulullah untuk selalu mendengar dan taat. Demikian. Jadi hanya dengan ucapan. Jadi Rasul membaiat kaum wanita, aku baiat kalian untuk selalu mendengar dan apa? Dan taat. Dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit, dalam keadaan mudah, dalam keadaan apa namanya? Apapun. Walaupun dalam keadaan zalim penguasa itu, untuk selalu mendengar dan taat fil ma'ruf dalam perkara yang apa? Yang ma'ruf. Baik. Kemudian jenis yang ketiga atau cara yang ketiga dari baiat adalah diwakili oleh ahlul halli wal aqdi. Diwakili oleh ahlul halli wal aqd. Perwakilan. Hanya beberapa orang saja yang mungkin apa? Berbaiat atau dibaiat. Nah. Baik, dan itu juga sudah terjadi pada zaman dulu di zaman Umar, Utsman. Tidak semua kaum muslimin bersalaman dengan siapa? Umar bin Khattab. Sudah sampai Persia, Romawi, sudah sampai kemana-mana negeri Islam ini. Kalau rakyat itu harus bersalaman dengan penguasanya, ya sampai kapan akan bersalaman? Kalau di negeri kita ini dari Sabang sampai Merauke, berapa jumlah penduduk negeri kita? Itu pernah hitung? Pernah dengar informasi sekarang berapa? Belum pernah. Kok belum pernah? Ada informasi? Baik. Taruhlah ya, 300 juta penduduk Indonesia. Baik. 250 juta. Misalnya. Kalau 250 juta itu semuanya datang ke Jakarta. Bersalaman semuanya dengan presiden. Untuk apa namanya? Mendengar dan taat. Semuanya salaman. Kira-kira ya, selesai enggak 5 tahun itu? Sejak awal pelantikan presiden sampai apa? Sampai akhir jabatan ya. Ada yang belum bersalaman dengan apa? Dengan penguasa. Malik Salman, Raja Salman misalnya, ya. Baik, sebagai penguasa. Semua penduduk negeri Mamlakah Arabiah Saudiyah semuanya datang ke Riyadh. Ya. Bersalaman dengan apa? Dengan Raja Salman. Satu-satu salaman, baiat. Nah, untuk yang seperti ini, ya, baiatnya cukup ahlul halli wal aqd. Ahlul halli wal aqd. Nah, wabillahi itu. Ini penting untuk diketahui, masyarakat muslimin, agar jangan sampai seorang nanti terombang ambing. Ada hadis dibaca, hadisnya sahih. Man mata walaysa fi unuqihi bai'ah, barang siapa yang mati dan di lehernya tidak ada bai'at, ya, maka dia matinya adalah mati apa? Jahiliyah. Mati jahiliyah saya. Sebelum pernah bai'at. Harus orang punya bai'at. Matinya jahiliyah. Dia pernah bayat belum? Belum pernah bayat. Bayat ke siapa? Salaman dengan siapa? Nah, ini nanti akan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok sembalan Islam untuk mengikat pengikut-pengikutnya agar apa namanya fanatik buta kepada apa kelompok sesat itu. Disuguhkan hadis-hadis yang seperti ini. Kamu kalau tidak bayat mati, ya, mati kamu jahiliyah. Ya. Kemudian ditafsirkan jahiliyah itu kafir. Kafir itu berarti kekal dalam apa? Neraka. Ya, orang takut seperti itu. Oh iya ya, saya bayat. Saya mendengar dan taat kepada Anda. Nah, padahal ya, kita harus ngerti kepada siapa bayat itu diberikan. Ini masalah. Masalah yang kedua, paham ya, Ikhwan ya? Bagaimana cara kan, bayat? Cara bayat itu bisa bersalaman ya, langsung atau dengan lisan seperti kaum apa? Wanita atau cukup ya? Ya diwakilkan oleh ahlul halli wal abad. Sebagian yang ditunjuk namun untuk apa namanya? Memberikan bayat. Nah. Kemudian kita masuk pada masalah berikutnya, masalah tsalitsah, masalah yang ketiga. Nah, siapakah yang berhak untuk dibaiat? Siapa yang berhak untuk dibaiat? Nah, baik. Ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah. Ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam menunjukkan bahwasanya baiat itu diberikan kepada seorang imam, seorang penguasa muslim, pemimpin kaum muslimin atau waliul amr, waliul amril muslimin. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul, wa ulil amri minkum dan ulil amr kalian. Nah, wabillahi taufiq. Dan ulil amr, ya, taib, al ulama wal umara, al ulama wa mada wal umara. Dan terkait dengan bayat, ya, diberikan kepada waliyu amril muslimin, sultanul muslimin, yang menguasai urusan kaum muslimin. Baik. Itu yang mereka berhak untuk mendapatkan apa namanya bai'at. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yang maknanya seorang yang ya dibai'at adalah pemimpin kaum muslimin yang mengurusi urusan kaum muslimin dan itulah imam mereka. Wabillahi itu. Kalau di zaman Abu Bakar As-Siddiq, waliul amrnya adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Di masa Umar Ibnu Khattab, ya Umar Ibnu Khattab. Di masa Utsman, ya Utsman Ibnu Affan. Di masa Ali bin Abi Thalib, di masa adalah Ali bin Abi Thalib. Di masa apa namanya? Muawiyah bin Abi Sufyan, ya Muawiyah bin Abi Sufyan. Di masa Umar bin Abdul Aziz juga baiat kepada Umar bin Abdul Aziz. Tadinya penguasa muslim itu satu. Tapi sampai pada saat kemudian negara-negara Islam ini menjadi banyak. Daulah ketika itu ada beberapa daulah. Di zaman para ulama hidup, Imam Ahmad, bukan hanya satu daulah saja. Nah, baik. Sehingga dari situ ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah masuk pada masalah berikutnya, bahwasanya masing-masing penguasa muslim yang memiliki wilayah-wilayah maka mereka adalah memiliki hak untuk dibaiat tersendiri masing-masing apa namanya wilayah, dan itu disepakati oleh para ulama ahlus sunnati wal jamaah dan tidak disyaratkan imam yang kita berbaiat kepadanya adalah imamul a'zam yang menguasai seluruh apa namanya dunia. Tidak disyaratkan. Nah, tidak disyaratkan. Ikhwatul kiram rahimanur rahimakumullah. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata yang maknanya, adapun setelah tersebarnya Islam dan semakin luas wilayahnya serta perbatasan-perbatasan itu kemudian saling berjauhan. Nah, saling berjauhan. Maka diketahuilah bahwasanya masing-masing wilayah itu memiliki penguasa sendiri. Penguasa memiliki penguasa sendiri, memiliki wilayah sendiri, bahkan sebagian wilayah itu disela-sela dengan wilayah yang bukan muslim. Ini negara Islam, ya, ini kemudian bukan, di sana ada wilayah yang lain. Ya. Setelah kondisi yang seperti itu, maka ya masing-masing daerah itu memiliki apa namanya? Penguasa-penguasa yang rakyatnya wajib untuk mendengar dan taat kepada masing-masing apa? Penguasa. Nah, wabillahi taufiq. Ikhwatul kiram rahiman wa rahimakumullah. Dan ini dengan kesepakatan para ulama, para imam, para ulama madhab bersepakat ya, yang seperti itu. Tidak ada khilaf. Walhamdulillah rabbil alamin. Nah. Jadi itulah penguasa yang memiliki hak untuk dibaiat. Penguasa yang memiliki wilayah ya, yang betul-betul mengurusi urusan kaum muslimin. Itulah penguasa. Bukan negara dalam negara. Negara dalam tanah. Nah, ada kelompok-kelompok sempalan yang mereka ternyata punya apa namanya? Punya raja sendiri. Punya khalifah sendiri. Punya gubernur sendiri. Punya bupati sendiri. Punya camat sendiri. Iya. Dibagi-bagi. Kamu jadi camat ya. Wilayahnya mana? Oh, itu wilayah kamu. Wilayah bayangan. Baik. Ada khalifahnya. Ada pimpinan daerahnya. Ya. Baik. Apakah dia adalah betul-betul penguasa yang mengurusi urusan kaum muslimin? Saya ulang. Apakah mereka itu betul-betul penguasa yang mengurusi urusan kaum muslimin? Antum jawab lagi. Mereka mengurusi urusan kaum muslimin tidak? Baik. Mengurusi tidak? Ya tidak. Ingin bukti? Ada serangan musuh dari luar. Diserang oleh Amerika mau nyerang negeri ini. Ya. Telepon kepada raja khalifah aliran sesat ini. Pak, Amerika menyerang. Tolong jaga perbatasan. Bisa enggak? Ya enggak bisa. Enggak punya apa-apa dia. Tapi kalau perintahnya, teleponnya kepada apa namanya? Kepada presiden. Bapak presiden. Ini ada serangan apa namanya? Musuh. Perbatasan. Kaum muslimin mau diserang. Nah, Pak presiden langsung telepon kepada apa namanya? Kepada panglima-panglima perang. Telepon, siapkan pasukan. Siapkan pasukan laut. Angkatan udara. Angkatan laut. Angkatan darat. Siapkan semua, kerahkan. Bisa tidak? Bisa. Nah ini Raja Gadungan. Telepon. Ya tidak bisa. Ini yang memiliki kekuasaan. Ini yang betul-betul ngurusi urusan kaum muslimin. Urusan air-air PDAM itu yang macet-macet itu siapa yang ngurusi? Siapa yang ngurusi itu? Apakah kepada ini tadi? Ada jamus sama muslimin yang punya khalifah. Pak Khalifah, tolong ini listrik mati. Gimana ya ini? Tidak bisa. Tapi kalau kita teleponnya kepada apa? Penguasa atau wakilnya, kepada gubernur misalnya, Pak Gubernur, ya, listrik di wilayah kami ini mati. Oh iya mati. Saya telepon kepala dinas apa namanya? Kelistrikan atau PLN. Telepon ini mati bagaimana? Langsung murup itu. Nah, wabillahi taufiq. Belum lagi kalau berbicara tentang menegakkan hukum. Seandainya ditegakkan hukum-hukum apa namanya Islam. Yang menegakkan penguasa, bukan masing-masing pribadi. Ya. Mau menegakkan hukum cambuk, mau menegakkan hukum potong tangan. Itu yang melaksanakan dan mampu melaksanakan adalah apa? Penguasa, waliul amr. masalah nikah bagi orang yang tidak punya apa? Wali. Siapa yang punya hak untuk menikahkan? Hakim. Hakim itu siapa? Penguasa. Ya, kalau di tempat kita, ya, misalnya ada seorang wanita tidak punya wali, walinya siapa? Penguasa. Pak Presiden, Pak Jokowi. Yang menikahkan sebagai apa? Sebagai wali hakim. Cuman beliau mewakilkan sudah pada apa namanya? Pada ya, orang-orang tertentu. Pada kepala-kepala apa? KUA. Yang memang sudah diberi wewenang. Yang diberi wewenang siapa? KUA. Bukan dinas kesehatan. Kepala dinas kesehatan mau jadi wali hakim? Tidak bisa. Tidak diberi apa? Wewenang. Demikian. Itulah waliul amr yang betul-betul mengurusi urusan kaum apa? Muslimin. Mengimpor barang, kaum muslimin kelaparan, diimpor. Kaum muslimin ada gangguan kesehatan, butuh obat-obat dari luar. Siapa yang mengadakan hubungan diplomasi, yang melakukan hubungan dengan luar negeri untuk mendatangkan itu obat-obatan? Siapa? Penguasa lagi. Melalui menteri kesehatannya. Itu penguasa. Itu yang yang mengurusi urusan kaum muslimin. Itulah orang-orang yang berhak untuk kita mendengar dan apa? Dan taat dalam perkara yang apa? Ma'ruf. Wabillahi itu. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini konsep ya baiat ya menurut Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, sekali lagi kalau ada yang mengatakan, loh tapi kan penguasa kita ini zalim. Baik, kalau betul-betul zalim, betul-betul tidak mengurusi urusan kaum muslimin, bukankah Rasul juga mengatakan akan datang penguasa yang seperti itu? Kan demikian ya. Tetapi ketika para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, afala nuqatiluhum, ya Rasulullah, apakah kita akan memerangi mereka? Bolehkah kita memerangi mereka? Kata Nabi SAW, lah jangan. Ma aqamu fikum shalah, selama mereka menegakkan salat. Ma aqamu fikum shalah. Nah. Ketika mereka mengambil harta kita, apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? Sabar untuk kalian mendengar dan taat. Wa in akhadha malaka wa daraba dhahrak. Meskipun mereka mengambil hartamu dan memukul punggungmu. Isma'u wa ati'u, dengar dan taat dalam perkara yang apa? Yang ma'ruf. Nah, tapi penguasa kita ini korupsi. Loh, kamu mau mendengarkan ucapan Rasul atau mengikuti apa? Hawa nafsu kamu. Rasul alaihi salatu wasallam sudah memberitahu akan ada penguasa-penguasa yang zalim. Akan ada penguasa-penguasa yang lebih mementingkan diri apa? Sendiri, nepotisme dan seterusnya. Akan ada yang seperti itu. Tidak ada penguasa yang maksum. Sampai kapanpun tidak akan ada. Kecuali nanti. Ya, penguasa yang adil. Itu pun dia tidak maksum. Imam Mahdi tidak maksum. Ketika turun Imam Mahdi di akhir zaman. Ya, dan turun juga bersama dengan Imam Mahdi. Ada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ini kisah akhir zaman. Jadi inilah ikhwatul kiram rahimahun rahimahumullah, tiga pembahasan penting ya, tentang apa itu baiat, bagaimana berbaiat, siapa yang berhak mendapatkan apa baiat kita. Dan kita sudah jelas di sini yang berhak mendapatkan baiat kita adalah ya, penguasa yang betul-betul mengurusi urusan kaum muslimin. Mereka yang memiliki wilayah, mereka yang memiliki sultan kekuasaan, mereka yang memiliki kekuatan, mereka yang memiliki wilayah. Itu mereka. Mereka yang punya wilayah. Nah. Wabillahi taufiq. Ikhwatul kiram rahimahun rahimahumullah. Sekarang kita masuk kepada penyimpangan dalam masalah apa namanya? Bai'ah. Ada dua kelompok ya, yang berseberangan ya, dalam masalah bai'ah. Kelompok yang pertama, yaitu kelompok yang mengatakan bahwasanya baiat itu hanya diberikan kepada Khalifah Al-Aqdam. Penguasa yang betul-betul menguasai seluruh apa namanya? Dunia ini. Nah, itu Khalifah Al-Aqdam. seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, Muawiyah, ya, Umar bin Abdul Aziz dan yang lain. Yang seperti itulah yang betul-betul berhak mendapatkan apa? Bayat. Nah, dan itu pun harus dari kalangan Quraisy. Karena Nabi pernah mengatakan khilafah min Quraisy. Kekhilafahan itu adalah dari apa? Suku Quraisy. Yang jadi khalifah adalah dari apa? Quraisy. Nah, kalau menurut pendapat ini, presiden negara kita ini berhak dibaiat atau tidak? Ya tidak. Menurut mereka ini, pertama kekuasaannya terbatas hanya wilayah apa namanya? Indonesia. Baik. Raja Malaysia pun juga demikian, karena terbatas hanya wilayah apa? Malaysia. Saudi juga sama. Itu raja menguasai hanya wilayah terbatas, yaitu apa? Saudi. Kekuasaan dia enggak sampai ke sana, ke wilayah yang lain. Makanya kalau raja Saudi perintah kepada panglima TNI Indonesia, kira-kira dijalankan atau tidak? Ya tidak. Anda siapa? Walaupun Raja Salman. Ya enggak mau. Sebagaimana juga presiden kita, Bapak Jokowi, telepon ke apa namanya? Panglima Angkatan Bersenjata Saudi Arabia. Tolong ya. Serang ini, serang itu. Bapak siapa? Saya presiden Indonesia. Oh, enggak bisa. Karena memang kekuasaannya terbatas tadi. Nah, dan menurut mereka ini kelompok yang pertama, baiat itu tidak diberikan kecuali kepada penguasa yang menguasai seluruh apa? Dunia. Kekuasaannya itu semuanya dan dia harus dari Quraisy. Kalau dari sini jelas presiden kita kekuasaannya terbatas di Indonesia, dari Quraisy atau bukan? Ya bukan. Malaysia juga demikian. Dia bukan dari apa? Quraisy. Kekuasaan juga terbatas. Hatta Raja Saudi terbatas. Sehingga tidak berhak mendapatkan apa? Baiat menurut versi mereka ini. Wahada batil. Ini batil. Ini salah konsep yang seperti ini. Nah, wabillahi itu. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang menunjukkan kebatilannya yang pertama, ya, Taib, yang pertama Nabi sendiri, ya, Taib, atau yang pertama adalah tadi kesepakatan para ulama madhab tadi kita katakan bahwasanya masing-masing penguasa yang memiliki wilayah, karena sekarang kondisinya seperti itu sudah memiliki apa namanya wilayah sendiri-sendiri, dan ini bil ijma dengan kesepakatan para ulama ahlu sunnah. Ingat, ulama ahlu sunnah, adapun ulama ahlu bidah urusan lain. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imamul Bukhari dan yang lain, Imam Malik. Nah, adapun terkait dengan syarat apakah dari Quraisy, ya, Nabi sendiri pernah mengatakan, ya, alaikum bisam'i wa ta'ah, wajib atas kalian mendengar dan taat kepada penguasa. Meskipun yang menguasai kalian, wa in ta'ammara alaikum abdun habasyun. Meskipun yang menguasai kalian, ya, adalah abdun habasyun. Dia tadinya budak dari apa? Habasyi. Habasyi itu Arab atau bukan? Bukan Ethiopia. Jangankan Quraisy, Arab saja tidak. Nah, Habasyi. Tapi ketika dia menjadi penguasa, wajib atas kalian mendengar dan taat fil ma'ruf, dalam perkara yang apa? Yang ma'ruf. Wajib untuk kalian mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf. Nah, kemudian dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya yang dimaksud dengan khilafah itu min Quraisy adalah di saat memang bisa dipilih. Di saat bisa dipilih. Dan itu pun orang yang dari Quraisy itu adalah orang yang baik agamanya. Kalau ada dua, yang satu Quraisy tapi jelek agamanya, yang satu bukan Quraisy. Dan ini lebih amanah, lebih ini bahkan jauh dari agama, menyelisih agama, ya. Ya tidak pantas untuk menjadi apa? Khalifah. Dan itu betul-betul ya terjadi ketika para sahabat ya belum memakamkan Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika itu Nabi belum dimakamkan. Dan para sahabat bertekad tidak memakamkan Nabi sampai ada yang menggantikan beliau. Kalau tidak kondisi akan apa? Akan kacau. terjadilah pembicaraan. Sampai ada usulan bagaimana kalau dari Ansor, orang Ansor saja. Ada pembicaraan dari apa? Muhajirin. Terjadi perdebatan atau pembicaraan. Sampai kemudian ada salah seorang di antara sahabat yang menyampaikan sabda Nabi alaihi salatu wasalam bahwa saya yang menjadi khalifah adalah dari apa? Quraisy. Dan para sahabat adalah orang-orang yang demikian mendengar dan taat dengan sabda Nabi. Maka yang bukan Quraisy sudah tidak berpikir. Sampai akhirnya tertunjuklah sahabat siapa? Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Dan para sahabat berbaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Setelah sempurna pembaiatan, baru dimakamkanlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-khilafah min Quraisy. Nah, ini barangkali ikhwatul kiram sedikit subhat yang terkait dengan ya, kelompok yang pertama. Saya cukupkan sampai di sini. Kemudian kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua. Bai'at itu ya bukan kepada penguasa-penguasa tadi yang punya wilayah. Tapi bai'at itu kepada kelompok-kelompok Islam yang mengatasnamakan apa? Islam. Muncul kelompok-kelompok. Ada kelompok ini, organisasi, mungkin kita lebih tepat katakan kelompok. Firqah-firqah. Nah, atau mungkin turukus sufia, tarekah-tarekah sufia, yang mereka ini mengambil apa namanya bayat LDI misalnya, mengambil bayat sumpah setia kepada apa ya, kepada anggotanya. Jamus, jamaah muslimin juga demikian mengambil apa namanya sumpah setia dari apa, dari anggotanya. Ikhwanul muslimin juga demikian. Daesh atau ISIS juga mengambil apa namanya sumpah setia. Jabhah Nusrah juga mengambil apa sumpah setia. Ihya'ut Turats juga demikian. Jumhuriyah Ihya'ut Turats juga demikian, mengambil bayat apa dari apa pengikut sumpah setia. Nah, membuat sumpah setia masing-masing. Jama'atul Tabligh misalnya mengambil juga demikian sumpah setia. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Naam. Yang seperti ini ya, tidak benar. Karena tadi sudah kita sebutkan bahwasanya yang berhak untuk ya mendapatkan baiat itu adalah tadi waliul amr. Yang namanya waliul amr ya orang yang memiliki urusan dan memegang urusannya kaum apa? Muslimin, memiliki wilayah, memiliki kekuasaan ya. Betul-betul mengurusi urusan kaum muslimin, itulah waliul amr yang kita wajib mendengar dan taat kepada mereka dalam perkara-perkara yang apa? Yang ma'ruf. Nah, ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, kelompok-kelompok sempalan itu ya, mereka mengambil sumpah setia dari kaumnya, dari anggota-anggotanya, pengikut-pengikutnya, di antara maksudnya adalah agar mereka betul-betul apa? Loyal kepada apa? Kepada kelompok itu. Ditakut-takuti dengan kekafiran. Dibacakan hadis-hadis. Kalau sampai kamu mati melepaskan apa namanya bayat, maka kalian apa namanya mati jahiliyah. Kamu kafir. Keluar dari jamaah ini, kamu kafir. Maka ketahuilah kalau ada jamaah-jamaah yang mengambil bayat, ini tanda bahwasanya itu adalah kesesatan yang ada pada mereka. Kalau ada bayat, ketahuilah itu adalah batil. Malun munil, sesat dan menyesat. Ya, karena yang seperti ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim ajma'in. Tidak pernah pula dilakukan oleh para sahabat. Tidak pernah pula dilakukan oleh para tabi'in. Tidak ada itu semuanya dalam syariat Islam. Tidak ada dalam Al-Quranul Karim. Tidak ada dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang ada bai'at-bai'at itu diberikan kepada penguasa yang sah, penguasa muslim. Ya, itu yang ada. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini barangkali bil ikhtisar secara ringkas ya. Pembahasan tentang apa? Tentang bai'at ya. Bai'at di dalam pandangan Islam, dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah ya. Semoga bisa difahami oleh antum semuanya. Inilah konsep bai'at ya dalam syariat Islam. Berarti kalau ada yang bertanya, berarti kita punya baiat ya? Iya, kita punya baiat. Ya. Kepada siapa? Kepada penguasa kita yang sah. Ya. Saat ini penguasa kita, presiden kita adalah Presiden Jokowi. Ya, kita mendengarkan taat kepada beliau. Ya. Nah, dalam perkara yang ma'ruf, kalau disuruh melakukan perkara-perkara yang haram, ya tidak boleh. Tidak boleh. Seandainya ada kezaliman dilakukan oleh penguasa, ya, maka kita tetap mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf dan tidak kemudian menjadikan hal itu untuk apa namanya, untuk memberontak kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab.